إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الله وأخوة في الدنيا أنتمكن الله سبحانه وتعالى. Berkaitan dengan bahasa Arab dan bahasanya Al-Quran, itu bahasanya adalah bahasa Arab, sehingga menunjukkan bahasa Arab bukan hanya bahasanya orang Arab namun bahasa Islam. Maka terdapat banyak firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dan menegaskan bahasanya Al-Qur'an itu bahasanya adalah bahasa Arab di surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, Quranan Arabian, Al-Quran yang berbahasa Arab. La'alakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian mau berpikir, mau memikirkannya dan merenungkan kandungannya. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah berbahasa Arab. Maka ini dalil para ulama yang mengatakan bahasanya terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jawa atau yang lainnya, maka itu bukanlah Al-Quran. Karena Allah menegaskan bahasa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berpikir dan merenungkan kandungannya. Maka hal ini menunjukkan kita akan bisa berpikir dan memahami serta merenungkan dan mengetahui isi kandungan Al-Quran apabila kita merenungkannya dengan memperhatikan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Kemudian juga Allah firmankan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-37, Allah mengatakan wa kadzalika anzalnahu hukman arabian, dan demikianlah kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an, hukman arabian, sebagai satu hukum yang berbahasa Arab. Yang lainnya di surat Thaha ayat yang ke-113, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabian, dan demikianlah kami menurunkannya qur'anan arabian berupa Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Demikian pula Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat yang ke-28, Qur'anan Arabian ghaira dhi'iwajin la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah katakan Qur'anan Arabian adalah Qur'an berbahasa Arab. Dan dia adalah berbahasa Arab yang fasih, yang tidak memiliki cacat dari sisi kefasihan. Dengan Allah katakan ghaira dhi'iwajin, tidak ada padanya kebengkokan. Bahasa Arab yang sempurna, bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang tidak mengandung cacat, bahasa Arab yang benar-benar fasih, tidak ada kesalahan berbahasa, tidak ada kekeliruan berbahasa di dalamnya. Allah tegaskan tidak ada kepengkokan di sana. La'allahum yattaqun. Kenapa Allah turunkan Al-Quran untuk berbahasa Arab? Mudah-mudahan mereka bertakwa. Demikian juga di surat As-Sura ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyya, Qur'an yang berbahasa Arab. Maka wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbahasa Arab. Sehingga jika bukan berbahasa Arab, maka itu bukanlah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu terjemah Al-Qur'an. Seandainya itu adalah terjemahnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sebenarnya kami jadikan Al-Quran tersebut berbahasa Arab. Apa maksudnya? La'alakum ta'qilun. Mudah-mudahan supaya kalian memikirkannya. Demikian pula Allah tegaskan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-12. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Dan ini adalah satu kitab yang membenarkan lisanan Arabian, dan dia menggunakan lisan Arab. Dia menggunakan bahasa Arab. Demikian pula Allah firmankan di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-195. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang mubin, yang menjelaskan. Itu menjelaskan maksud. Mubin itu memiliki dua pengertian, yang jelas, dan makna yang kedua adalah yang menjelaskan. Dan demikianlah Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab, dan dia adalah bahasa Arab yang jelas, yang tidak ada kecacatan di dalamnya, bahasa Arab yang fasih, dan dia adalah bahasa Arab yang menjelaskan. Yang menjelaskan apa yang Allah maksudkan dan apa yang Allah inginkan. Artinya, dengan mengetahui kaedah-kaedah dalam bahasa Arab, maka orang itu akan mendapatkan penjelasan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dan apa yang Allah inginkan dari Al-Quran tersebut. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan minimal dua kesimpulan berkaitan dengan bahasa Arab. Kesimpulan yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih, bahasa yang terpilih dan bahasa yang dipilih untuk menjadi bahasa Al-Quran. Dan jika dia adalah bahasa Al-Quran, maka bahasa Arab sudah bukan lagi sekedar bahasanya orang Arab, namun dia adalah bahasanya Islam dan bahasanya umat Islam. Karena Al-Quran adalah kitab sucinya kaum muslimin, kitab sucinya umat Islam. Maka jika Al-Quran itu Allah tegaskan berbahasa Arab, maka hal ini menunjukkan bahasanya bahasa Arab bukan hanya sekedar bahasa bangsa tertentu, yaitu bangsa Arab, akan tetapi adalah bahasanya Islam dan umat Islam. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk merasa memiliki dan memiliki kepedulian terhadap bahasa Arab. Karena ini bukan hanya bahasanya orang Arab, ini bahasa Islam dan kaum muslimin. Maka jika bukan kita yang peduli, siapa lagi? Jika kita ya, bukan kita yang peduli, lah siapa yang mau peduli dengan bahasa Arab? Apakah kita mau jadikan bahasa Arab sebagaimana tragedi bahasa Jawa? Yang pakar bahasa Jawa bukan orang Jawa. Pakar bahasa Jawa itu orang Belanda. Kata-kata pakar yang hebat dalam masalah pakar bahasa Jawa itu bukan orang Jawa. Kenapa? Orang Jawa malah ingin jadi pakar bahasa Inggris. Atau yang lainnya yang mau jadi pakar bahasa Jawa, jadi profesor tentang bahasa Jawa. Itu malah orang Belanda. Maka jika ada prasasti dengan bahasa Jawa Kawi, maka untuk membacanya pemerintah Indonesia datangkan ahli dari mana? Dari Belanda. Untuk apa? Suruh baca prasasti berbahasa Jawa Kawi. Tragedi bahasa Jawa. Karena orangnya sudah tidak lagi memiliki, pemiliknya sudah tidak lagi memilikinya. Maka itulah yang terjadi. Nah, pemilik bahasa Arab itu bukan hanya orang Arab. Dia adalah milik Islam, dan oleh karena itu dia adalah milik umat Islam. Maka jika bukan kita yang perhatian, dan kita yang menyebarkannya, dan kita yang memiliki kepedulian, lalu siapa yang mau peduli? Kemudian kesimpulan yang kedua dari ayat-ayat berkaitan dengan bahasa Arab, maka ayat-ayat tersebut menunjukkan bahasanya pilihan tersebut, terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, pilihan ini adalah pilihan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ayat-ayat yang kita sampaikan tadi adalah wahyu yang Allah berikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terus terbaca sampai akhir zaman. Maka terpilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu bukan karena faktor kesukuan, bukan karena fanatisme kearapan, dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Al-Latiful Khabir, Zat yang Maha mengetahui apa yang paling maslahat dan apa yang paling manfaat dan apa yang paling cocok untuk manusia. Maka itu bukan karena maka ditetapkannya Al-Quran sebagai bahasa Islam, sebagai bahasa kitab suci umat Islam, itu bukan karena unsur-unsur fanatisme kesukuan, bukan karena fanatisme kearapan, itu adalah pilihan dari Zat yang Maha Kuasa, dari Zat pencipta manusia, dan Zat yang paling mengetahui apa yang paling manfaat untuk manusia. Jika demikian, maka bahasa Arab itu bukan hanya sekedar bahasa orang Arab, itu adalah bahasanya Islam dan bahasanya umat Islam. Ikhwafillah wa akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah mengetahui demikian, maka setelah kita membaca dalil-dalil yang demikian banyak menunjukkan pentingnya bahasa Arab, apakah layak setelah itu kemudian kita mengasampingkan bahasa Arab dan meremehkannya? Dan setelah itu layakkah bagi seorang umat Islam untuk tidak punya perhatian dengan bahasa Al-Quran dan bahasanya dan bahasa kitab sucinya dan bahasa nabinya? Apakah setelah dalil-dalil tersebut layakkah kemudian kita mengagung-agungkan bahasanya orang kafir dengan mengalahkan bahasa Al-Quran dan bahasanya umat Islam dan umat Islam? Patutkah setelah itu kita menganggap bahasanya, mempelajari bahasanya orang kafir itu jauh lebih manfaat dan itu jauh lebih hebat dan itu jauh lebih wah daripada belajar bahasa Arab dan mempelajarinya. Maka tentu tidaklah layak ini semua anggapan-anggapan semacam ini ada di benak seorang muslim setelah dia mengetahui demikian banyak dan sekian banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya bahasa Arab karena dia adalah bahasa Al-Quran. Dan dengan bahasa inilah maka kita akan faham Al-Quran dan mengerti Al-Quran. Kemudian bagaimanakah mungkin kita menganggap bahasanya belajar, bahasanya orang kafir itu lebih mulia dan lebih hebat daripada belajar bahasanya Islam dan kaum muslimin. Padahal Nabi SAW saja tidak ridho bahasanya orang Arab, bahasanya orang Arab Badui itu yang lebih dominan daripada bahasanya penduduk Madinah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan, "La taghribannakum mul a'rabu ala ismi salatikum." Janganlah orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui itu mengalahkan kalian dalam masalah nama salat kalian. Nabi, sabda Nabi SAW ini berkaitan dengan masalah Salatul Isya. Salat Isya itu memiliki dua nama. Yang pertama, nama yang paling tenar, yang paling masyhur, yaitu Al-Isya. Dan inilah nama Salat Isya yang ada dalam Al-Quran. Tepatnya di Surat An-Nur, ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Dan ada nama yang lain yaitu nama atamah. Nama atamah, dan bahkan nama ini Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauha walau habwa." Seandainya manusia mengetahui fadilah dan keistimewaan melaksanakan salat Isya dan salat subuh berjamaah, tentu mereka akan berusaha datang ke masjid untuk melaksanakan dua salat tersebut walau habwa, meskipun harus merangkak. Maka Nabi menyebutkan salat Isya di sini dengan nama atama. Jadi kesimpulannya, salat Isya itu punya dua nama, salat Isya sebagaimana dalam Al-Qur'an dan atama. Akan tetapi nama yang paling sering digunakan dan nama dan istilah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menamai Isya dengan Isya. Dan itulah nama yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sedangkan atama, maka pada asalnya dia adalah bahasanya Arab, bahasanya orang Arab, orang-orang Arab Badui. Meskipun Nabi SAW terkadang mengucapkannya, bahkan Nabi menyebutkan nama atamah tersebut dalam hadis, akan tetapi Nabi SAW tidak ingin istilah ini itu mengalahkan istilah yang lebih tepat dan yang lebih baik dan yang lebih fasih, yang merupakan bahasanya penduduk Madinah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana yang tadi telah kita bacakan, la taghribannakumul a'rabu ala ismi salatikum ala innal isya wa hum ya'timuna bil ibli. Janganlah orang-orang Arab Badui itu mengalahkan nama sholat kalian. Ingatlah bahasanya namanya adalah Isya. Dan mereka lah, yaitu orang-orang Arab Badui lah yang melakukan atamah terhadap unta-unta mereka. Dan yang dimaksud atamah pada asalnya adalah memasuki gelapnya malam, tibanya gelapnya malam. Yang dimaksud mereka atamah terhadap untanya, maksudnya ketika malam telah gelap, maka untanya dibawa ke kandang, dan pada saat itulah mereka memerah susu unta. Maka perhatikan pelajaran yang penting berkaitan dengan bahasa Arab dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ridha bahasanya orang Arab, bahasanya orang Arab Badui itu yang lebih dominan daripada bahasa Arab yang lebih fasih yang merupakan bahasanya penduduk Madinah. Nabi tidak ridha kalau istilah atamah itu yang lebih dominan daripada istilah isya. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya sepatutnya yang dominan dan yang tersebar adalah istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran yang merupakan bahasanya Quraisy dan bahasanya penduduk Madinah. Dan ini bukan hanya berlaku dalam istilah atamah, bukannya berlaku dalam istilah isyak dan atamah, namun demikian juga berlaku dalam istilah-istilah yang lain. Jika ini ada bahasa yang ada, ini terdapat bahasa dan istilah yang ada dalam Al-Quran, dan inilah bahasanya orang Quraisy, dan inilah bahasa yang lebih fasih, kemudian orang itu menemukan atau mengada-ada nama dan istilah yang tidak sesuai, maka itu sepatutnya ditinggalkan, dan sepatutnya yang tersebar di tengah-tengah umat Islam dan yang merata adalah istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Sebagian orang mengganti istilah dakwah, diganti dengan istilah harokah, diganti dengan istilah pergerakan, padahal maksudnya adalah dakwah Islam. Dakwah Islamiyah diganti dengan istilah harokah Islamiyah. Maka kita katakan ini adalah istilah yang tidak tepat. Jika maksudnya adalah mendakwakan Islam, mendakwakan Quran wa Sunnah, maka sesungguhnya istilah yang dipakai dalam Quran dan istilah yang dipakai dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah, bukan al-harokah. Jadi samping itu, makna harokah itu makna yang global, karena namanya bergerak dan menggerakkan itu bisa positif dan bisa negatif. Bisa bergerak dengan maksudnya gerakan yang baik, atau gerak dalam artian gerak yang negatif. Beda dengan dakwah ilallah, maka maknanya adalah makna yang tunggal, itu sekedar makna yang positif. Maka menggunakan istilah yang ada dalam Quran dan istilah yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang lebih tepat jika yang dimaksudkan dengan harokah adalah dakwah Islamiyah dan dakwah ilallah. Nah, satu pelajaran penting berkaitan dengan bahasa dari hadis tentang masalah atamah tadi, dan kita katakan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak menginginkan bahasanya orang Arab, bahasanya orang Arab Badui itu yang lebih dominan daripada bahasanya Quraisy, bahasanya Al-Quran dan bahasanya penduduk Madinah, padahal Al-A'rab ini masih orang Arab, maka bagaimanakah yang akan Nabi katakan seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat fenomena dan realita umat Islam saat ini yang lebih dominan pada diri mereka adalah pengagungan dan pemuliaan terhadap bahasanya orang kafir. Jika bahasanya Arab saja tidak Nabi ridai menjadi bahasa yang dominan dan mengalahkan bahasa Al-Quran, maka bagaimanakah yang Nabi katakan seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan umat Islam yang lebih mengedepankan dan lebih mengutamakan dan lebih mengagung-agungkan dan lebih menganggap wah dan hebat jika seorang itu menjadi pakar dan mengerti dan ahli dalam bahasa-bahasanya orang kafir meskipun nihil dan buta, buta dalam setiap sisi berkaitan dengan bahasa Islam, bahasa kitab sucinya dan bahasa nabinya. Mungkinkah Nabi ridho? Mungkinkah Nabi ridho? Mungkinkah Nabi suka? Padahal bahasa Arab saja, dan itu masih orang Arab, Nabi tidak ridhoi jika bahasa ini lebih dominan, lebih menguasai, dan ini yang lebih diperhatikan, dan ini lebih diutamakan daripada bahasa Al-Quran. Padahal itu bahasanya Arab, dan Arab itu masih orang Arab. Maka bagaimana jika kita atau sebagian dari kaum muslimin lebih mengutamakan bahasanya orang kafir, lebih mengagung-agungkan bahasanya orang kafir, lebih menganggap mulia jika orang itu pintar bahasanya orang kafir daripada bahasanya Islam dan bahasanya umat Islam. Apakah ini satu fenomena yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah ini satu fenomena yang akan dibenci dan menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyukai kita jika kita lebih mengedepankan dan lebih memuliakan dan lebih mengutamakan bahasa Inggris, bahasa Perancis dan yang lainnya daripada bahasa Arab, bahasanya kaum muslimin, dan bukan hanya bahasa kaum muslimin, bahkan itu adalah bahasa Islam dan kitab sucinya umat Islam. Oleh karena itu, di antara upaya musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam dari Islam dan membuat agar umat Islam itu bodoh dengan Islamnya adalah dengan menjauhkan umat Islam dari bahasa Islam dan dari bahasa persatuannya umat Islam, yaitu bahasa Arab. Maka jika mereka berhasil menjauhkan umat Islam dari bahasanya Islam dan mereka ganti dengan dibuat agar umat Islam ini mengagung-agungkan bahasanya orang kafir dan memulia-muliakannya dan menghibat-hibatkannya, maka dengan ini maka berhasillah misi mereka untuk menjauhkan umat Islam dari Islam dan memperbodoh umat Islam tentang Islamnya. Dan inilah sebab kelemahan umat Islam ketika umat Islam itu bodoh dan tidak mengerti agamanya. Caranya gimana? Dengan membuat orang Islam jauh dari bahasanya. Dengan itu maka orang Islam cuma sekedar mengaku Islam karena dia tidak mengerti ajaran Islam. Dia baca Quran juga enggak tahu apa yang dibaca. Dia sholat pun tidak tahu apa itu sholat dan apa itu maksud sholat. Karena dia pun cuma berkata sekedar berkata. Dan jadilah kita, dan karena dengan itu maka orang-orang Islam ketika membaca Quran karena tidak faham dengan bahasa Arabnya, maka jelas jadilah orang-orang Islam ini adalah hanya sekedar berangan-angan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang ahli kitab, tentang orang-orang Yahudi. Allah katakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba ila amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf, ummiyun la ya'lamunal kitaba ila amaniya, yang mereka tidaklah mengetahui kitab Allah kecuali sekedar angan-angan. Wa inhum illa yazunnun, dan tidaklah mereka kecuali hanya berpraduga dan berprasangka. Apa kata ahli tafsir tentang yang dimaksud amaniya? Membaca kitab Allah namun cuma sekedar dapat, namun cuma sekedar berangan-angan. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud membaca kitab Allah namun cuma sekedar berangan-angan itu adalah orang yang membaca kitab Allah dan tidak tahu apa yang maksud yang dia baca. Maka Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dan menamakan orang-orang yang membaca kitab Allah, semisal membaca untuk umat ini maka berarti membaca Al-Quran, non tidak faham apa yang dibaca dan apa yang dimaksudkan. Maka Allah Subhanahu wa Taala menyebut orang-orang yang semacam ini sebagai orang-orang yang berangan-angan. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Yang pengetahuannya tentang kitab Allah cuma sekedar angan-angan. Maka pengetahuan kita tentang Al-Quran itu nilainya hanya sekedar angan-angan. Tidak ada nilainya karena cuma sekedar mimpi dan angan-angan. Jika kita membaca kitab Allah, yaitu kita baca Al-Quran, dan kita tidak paham apa maksudnya dan apa yang Allah inginkan dengan apa yang Allah firmankan. Inkah kita untuk mendapatkan gelar ini, yaitu gelar berangan-angan berkaitan dengan kitab Allah? Jika kita tidak ingin untuk mendapatkan gelar ini, maka cara satu-satunya adalah mari kita belajar. Karena ilmu itu tidak bisa datang simsalabim. Karena ilmu itu tidak bisa didapat dengan tidur-tidur. Namun ilmu itu akan didapat dengan belajar sungguh-sungguh. Dan bahkan belajar yang cerdas dan belajar yang keras. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yunalu ilmu birahatil jasadi. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dengan berleha-leha. Demikian juga ilmu bahasa Arab. Orang itu tidak akan dapat ilmu bahasa Arab sehingga menyebabkan dia faham dan Allah buka untuknya pemahaman untuk bisa mengerti dan memahami bahasa Arab jika dikerjakan dan dipelajari dengan bersantaria dan berleha-leha. Ini butuh kesungguhan, butuh menyimak baik-baik pelajaran ketika di kelas, butuh murojaah ketika di luar kelas, butuh mengulang pelajaran, butuh persiapan ketika hendak masuk kelas, dan bentuk-bentuk kesungguhan yang lain agar kita ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang berkah sehingga terbukalah ilmu tersebut sehingga kita bisa faham. Dan para ulama salafus saleh telah paham pentingnya bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu seluruh mereka, para pendahulu kita, mereka sangat perhatian dengan bahasa Al-Quran. Hubban wa rahban. Bahasa Al-Quran adalah satu hal yang mereka cintai. Dan itulah yang mereka inginkan. Dan itulah yang menjadi keinginan mereka. Akhirnya mereka pelajari, mereka kaji dan mereka renungkan. Maka para ulama terdahulu, para pendahulu kita, baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab pun berlomba untuk bisa memahami dan mengkaji serta mempelajari bahasa Al-Quran. Dan kita dapatkan bahasanya kebanyakan orang-orang ajam, yaitu orang-orang non-Arab lah yang memenangkan perlombaan dalam masalah menekuni dan mengkaji serta mempelajari bahasa Arab. Dan kita temukan dan kita dapatkan ulama-ulama besar dalam bahasa Arab. Kita temukan ada imam bahasa Arab Sibawai, ada lagi Abu Ali Al-Farisi, ada lagi Mubrid, ada lagi Al-Farah, ada lagi Al-Kisai, Ibnu Jini, Abdul Qadir Al-Jurjani dan yang lainnya. Mereka ini adalah ulama-ulama besar dalam bahasa Arab. Dan mereka ini semua adalah orang ajam. Dan mereka ini semua adalah orang non-Arab. Artinya apa? Mereka tidak punya pemahaman dan tidak punya anggapan bahasanya bahasa Arab itu adalah hanya sekedar bahasanya orang Arab. Itu bahasa kamu, saya enggak mau peduli. Namun, mereka memandang bahasanya bahasa Arab adalah bahasanya bahasa Islam dan kaum muslimin. Karena dia adalah bahasa Al-Quranul Karim dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang-orang ajam pun berlomba-lomba, orang non-Arab pun berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam masalah ini. Dan ketika mereka telah faham hal ini, maka terbentuklah peradaban umat Islam sebagai peradaban yang kokoh dan hebat. Yang peradaban mereka ini semua disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Dan kita dapatkan, demikian perhatian para ulama terdahulu terdapat dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab ini bahkan mengalahkan bahasa ibu banyak negeri-negeri. Negeri-negeri yang pada asalnya adalah memang bukan orang non-Arab, dan akhirnya datang Islam ke sana, dan dengan datangnya Islam maka hilanglah bahasa ibu mereka dan berganti dengan bahasa Arab. Mesir itu suku Kipti, bukan Arabi, namun bahasanya telah hilang dan hanya berganti dengan bahasa Arab. Demikian Sudan, demikian juga Tunis, Maroko, dan yang lainnya. Kenapa di tempat kita tidak? Karena sudah kesusul penjajahan. Karena sudah tersusul penjajahan. Baru Islam itu baru datang, baru kemudian berkembang, baru awal-awal berkembang, sudah dapat masalah yang merepotkan, dan akhirnya terkungkung dalam masalah tersebut, yaitu penjajahan orang-orang kafir. Adapun dakwah Islam jika yang datang ke satu negeri non Arab dan itu dakwahnya sudah berkembang dan sudah kokoh dan sudah mendalam, maka kita dapatkan bahasa ibu mereka hilang atau hampir hilang, atau minimal bahasa Arab sejajar dengan bahasa ibu mereka, sebagaimana di Pakistan, di India ada masih bahasa ibu mereka, bahasa Urdu masih ada, namun bahasa Arab juga tidak kalah. Dan bahkan di banyak tempat itu bahasa ibu sudah hilang dan digantikan dengan bahasa Arab. Karena menunjukkan perhatian umat terdahulu atau kemudian pendahulu kita tentang pentingnya bahasa Arab, maka dan meyakini bahasanya mendakwahkan bahasa Arab adalah bagian daripada mendakwahkan Islam. Demikian yang kita kaji kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qul ta'ala alhamdulillahi rabbil 'alamin.